tahu ini semua tak adil. Aku tahu ini sudah terjadi. Mau bilang apa aku pun tak sanggup. Air mata pun tak lagi mau menetes. Alasannya seringkali ku dengar. Alasannya seringkali kau ucap. Kau dengannya seakan ku tak tahu. Sandiwara apa yang telah kau lakukan kepadaku. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Biar semua jelas tak berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima walau sakit hati. Mungkin ini jalan yang engkau mau. Mungkin ini jalan yang kau inginkan. Kau dengannya seakan ku tak tahu. Sandiwara apa ceritanya, apa aku tahu. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Biar semua jelas tak berbeda. Jika nanti hati. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Biar semua jelas tak berbeda.